Halo, selamat malam. Kita main yang dikit-dikit dulu ya. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan hanya karena saya.